tasu janan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebraya. Thank you.

Thank you. kurangku opo jajal toko yang ngomong masalah sepele ojo dikawe to. Gampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Apa tenan no tresno iki hati siji mantep anggonku mikir ra ono sitik kuatir cerita iki bakal apik keuke yakin kini telah diambil orang yang aku cinta. Pergi meninggalkanmu.

isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang bayangan tiga kowo ngimpi iso gawe nyaman raja minan duwe niatimu rasa seliramu sing paling kemati ora nyangka kowe sing paling larani Sagita asolule Li

kain soko Jepang. Nyata sawang roto merana seburang angguk umundi. Pacarku sengam baku sedewi rataun aku kulit ireng guyang guyu nganti koyok jawabmu. Aku juga wis ora tahan pengen duduk di pelaminan berduaan oh yes ono enak tenan. Aku iso loro ati yen nganti ngapusi. Ayo matur bapak ibu klambi apa kait soko Jepang yen tak sawang rada brantang jeburang aku kunde apa carku sing abadi sedewe.